setelah kau pergi. Meninggalkan semua mimpi dan cinta yang pernah kita miliki. Kau buatku terjatuh bertepi. Ku coba untuk bertahan, merangkai sisa cinta yang ada antara kita. Sisa cinta yang ada antara kita.